merupakan penghapus dosa. Walaupun orang memiliki beberapa dosa dengan tauhidnya, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Taruhlah disiksa tapi tidak selamanya. Selanjutnya pula, dengan tauhid ini akan terjaga darah seseorang kaum muslimin, tidak boleh diperangi. Dan juga berikutnya, dengan tauhid itu adalah pertama kali yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Demikian juga tauhid pertama kali yang wajib disampaikan oleh para dai. Demikian juga Rasulullah SAW mengajarkan tauhid ini juga kepada anak-anak yang belum baligh. Ini menunjukkan keutamaan dakwah tauhid itu sendiri. Selanjutnya 12. Berkata al-muallif hafizahullah taala, kalimatut tauhid khafifatun 'alal lisan. Kalimat tauhid, seruan tauhid itu paling mudahnya yang dilakukan oleh lisan kita. Orang miskin bisa, orang sakit bisa, apalagi orang sehat atau juga orang kaya. Karena tauhid pertama diungkapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati. Orang yang miskin pun juga bisa meyakini dalam hatinya. Sakilatun fil mizan, dan berat timbangan amalnya. Tauhid ini dibandingkan dengan amal kebaikan yang lainnya masih tinggi, yaitu amal tauhid. Paling mudah, paling ringan, dan juga paling banyak pahalanya. Dan juga khabibun ila rahman, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena tauhid itu berarti mengisahkan Allah, beribadah kepada Allah. Maka Allah Ta'ala mencintai hambanya tauhid. Makanya semua para anbiya dicintai oleh Allah Ta'ala. Pengikutnya yang beriman bertauhid dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah meridai mereka, para sahabat, karena mereka bertauhid. Mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala karena merasa nikmatnya bertauhid. Di sini dijelaskan dalam satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani sakilatani fil mizan khabibatar rahman khabibatani ilar rahman. Ada tiga, dua kalimat yang itu ringan untuk kita ucapkan, kemudian berat ketika ditimbang amal itu, dan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, khabibatani ilar rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah maknanya Allah Ta'ala maha suci, munazzahun anin naqais, munazzahun anit tasbihi wa tamsil. Bahwa Allah Ta'ala bersih dari penyerupaan makhluk, bersih dari sifat kurang, bersih pula dari, yaitu penyamaan pula dari makhluknya. Makanya Allah Ta'ala beritahu, la ta'khuduhu sinatu wala nawm. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Karena itu sifat kurang yang itu ada pada hambanya. Maka subhanallah, maha suci Allah dari semua sifat kekurangan dan juga sifat aib. Karena itu tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan Allah. Wa bihamdi, dan hendak yang kita memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah tauhid uluhiyah. Membaca subhanallah juga tauhid uluhiyah. Karena orang bertauhid uluhiyah yatadammanu tauhid rububiyah wal asma wa sifat. Orang beribadah kepada Allah berarti dia meyakini adanya Allah dan mengetahui nama dan sifatnya. Berbeda orang yang berikrar bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb kami. Seperti iblis yang mengakui bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan dirinya dari api. Tetapi tidak menjamin orang yang hanya meyakini lalu mengamalkan apa yang ia yakini. Subhanallah Azim, Maha Suci Allah Ta'ala yang Maha Agung. Maka kalimat yang mudah, Subhanallah bihamdi, Subhanallah Azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan dan mudah dihafal dan mudah juga difahami maknanya, tetapi sakilatani fil mizan, berat timbangannya, dan juga habibatani lirrahman, yang mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid dakwah amali mudah. Karena apa? Mari kita beribadah kepada Allah. Itu kan mudah. Orang menerima atau menolak bukan urusan kita. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dakwah tauhid. Waslubil Quran fi dakwati tauhidil uluhiyah. Caranya Al-Quran mengajak manusia agar bertauhid kepada Allah Ta'ala. Katakan, Allah yang menciptakan kamu, beribadahlah kamu kepada Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga tujuan Allah Ta'ala menciptakan hambanya untuk ibadah kepada Allah. Beritahu kita dilarang beribadah kepada selain Allah. Allah merintah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu. Kalimat yang mudah. Menerima alhamdulillah, menolak kita beruntung. Tapi dakwah yang sangat mudah ini dibenci oleh umat. Dibenci oleh orang pergerakan di dalam dakwanya. Padahal ini potensi yang kuat yang menjadi sebab orang itu bisa masuk Islam. Yang menjadi sebab tenangnya jiwa. Karena itu keberhasilan dakwahnya para utusan Allah Ta'ala memulainya dakwah dengan tauhid. Bahkan syariat yang disampaikan pula dalam rangka memperkuat tauhid. Diwajibkan kita siamlah, la'allakum tattaqun. Siamlah supaya kamu menjadi orang bertauhid. Diwajibkan juga sholat dan juga yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya dakwah tauhid yang harus kita sebarkan walaupun orang membenci. Mungkin membenci pertamanya atau kedua ketiga, tapi berakhir akan menerimanya. Bayangkan orang kufar pada awalnya dengan dakwah tauhid mereka membenci, memusuhi. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang paling ganas, paling kerasnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, paling bencinya, tapi Allah membolak-balikkan hatinya, memberi petunjuk sehingga masuk Islam karena mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala yang disampaikan oleh beliau, sehingga menjadi orang yang paling kuatnya di dalam membela Islam dan paling keras permusuhannya kepada orang kafir. Karena hati manusia itu di tangan Allah. Oleh karena itu kita tetap bersabar dengan dakwah tauhid ini. Ketika mereka memusuhi, semoga mereka menjadi teman kita. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa jadi orang-orang yang memusuhi dirimu itu, Allah Ta'ala akan membalikkan hatinya menjadi teman akrabmu. Para sahabat asalnya musuhnya Allah. Ketika masuk Islam menjadi pembela din, menjadi sahibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya perlu bersabar di dalam mendakwakan tauhid. Demikian juga keutamaan dakwah tauhid ini dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala rusu'i ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membagikan seorang laki-laki dari hambanya ini, dari umatku ini, yang akan menjelaskan atau memberikan persaksian salah seorang dari umatku ini ala ru'usil khalaik, di semua makhluknya. Kapan? Besok pada hari kiamat. Fayansaru alaihi tis'atun, fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan atau sijilan. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada orang itu, dipersaksikan oleh semuanya, disaksikan oleh semua makhluk, dibagikan 99 catatan amal. 99 catatan amal, catatan dosa. Kullu sijillin mislu matil basar. Setiap catatan ini lebarnya sejauh mata melihat. Kalau mata melihat tajam setengah kilo lebih. Dari jalan raya itu tahu. Jadi dikumpulkan di situ 99 lembar. Setiap lembar itu isinya dosanya ya tercatat sejauh pandangan mata. Summa yaqulu, kemudian Allah Ta'ala menanya. Atunkiru min hadza syai'an? Apakah kamu mengingkari dosamu yang dicatat ini? Adzalamaka katabati al-khafidun. Apakah berbuat zalim pencatatku, yaitu malaikat yang telah menjaga amal-amal kalian, mencatat amal-amal kalian? Ditanya, apakah malaikat saya yang menyuruh yang saya suruh untuk mencatat amalmu itu, dia berbuat zalim? Ada kebaikan yang tidak dicatat, ada kejahatan yang digandakan? Fayaqulu la ya rabbi. Ya, maka semua orang ini berkata, tidak wahai Rabbku. Makanya malaikat tidak berbuat zalim. Memang ini adalah dosaku. Jangan bisa pada hari kiamat manusia itu mengakui atas dosanya. Dan juga tangan-tangannya akan bicara. Wa tukallimuna aitihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi mulut yang ditutup, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aitihim, dan tangan bicara, disaksikan oleh kaki. Bagaimana mau mengingkari? Fayaqulu afalaka udrun. Allah menanya, apakah kamu menyampaikan udur? Ini catatanmu sekian, 99. Satu catatan yaitu lebarnya sepanjang pandangan mata sejauh itu, dan isinya dosa. Apakah aku menyampaikan udzur? Fayaqulu la ya rabbi, memang ini kesalahan saya. Fayaqulu bala, apa katanya Allah Ta'ala? Ya, kamu dapat udzur. Innalaka indana khasanatun, innalaka indana khasanatan, sesungguhnya engkau di sisi kami ada suatu kebaikan. Ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Kamu mengatakan tidak punya udzur, betul kamu akui dosa, tapi menurut saya ada satu kalimat, satu catatan yang baik. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, sesungguhnya tidaklah kamu berbuat zalim atau dizalim pada hari ini, karena kalian tidak berbuat syirik di permukaan bumi. Fatukhraju bitaqatun fiha, maka dikeluarkan bitoko kartunya. Tadi lembarannya 99, satu lembar isinya dosa sepanjang, yaitu sejauh mata memandang. Lalu disebutkan bitoko kecil yang tertulis la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertauhid orang ini, ikhlas ibadah kepada Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah nabinya. Fayaqulu akhdhir waznaka, maka hadirkan timbanganmu, banyak amalmu. Qala ya rabbi ma hadhihi bitaqa, ini apa ini bitaqa ini? Ma hadhihi sijillan, kalau dibandingkan dengan dosa aku sekian lembar ini 99, satu lembar sejauh pandangan mata saya, lalu apanya satu bitokoh ini dibandingkan dengan ini? Ya, ditimbang semuanya dosa tadi dalam satu bencana tempat, yang bitokoh ini satu tempat. Fayuqalu fa innaka la tudlam, kalian tidak akan didzalimi dengan tauhidmu. fatudau sijillatu fi kifatin, maka semua catatan amal dosa itu diletakkan satu tempat ini. Kemudian juga wal bitaqatu fi kifatin, dan bitaqo yang kecil yang berisi tauhid mengikuti sunnah ini diletakkan satu tempat yang lain untuk ditimbang mana lebih berat. Fatosat as-sijillatu, menjadi ringan, naik ke atas dosa ini. Wasakulat al-bitaqatu, dan menjadi berat tauhid ini. Wala yaskalu ma'asmillahi syai'un, dan tidak ada yang bisa memberatkan melainkan dengan disebutnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan tauhid yang harus kita fahami, dan ini harus kita pertahankan sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apalagi umur kita hanya sebentar dibandingkan dengan umurnya umat dahulu. Nabi Nuh alaihissalam umurnya sampai 950 tahun itu dakwanya saja. Belum lagi lainnya, kita umur 60, 70, 80 sudah banyak yang pulang tidak lama. Dan waktu beredar dengan cepat sekali. Ini menunjukkan dengan dekatnya hari kiamat. Maka kesempatan yang baik, walaupun banyak fitnah, tetap kita tegakkan dakwah tauhid ini. Karena dakwah tauhid ini yang menjadi terhambatnya, tertundanya musibah. Dan dengan dakwah syirik menjadi cepatnya musibah datang. Tidaklah musibah datang kepada Nabi Nuh alaihissalam melainkan kepada karena syirik. Tidaklah dihancurkan Fir'aun tenggelam dan bala tentaranya, yaitu melainkan karena sebab syirik. Tidaklah dimenangkan oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW dan juga sahabatnya, melainkan karena dakwah tauhid. Ini yang harus kita pegang betul. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dan nomor 13 tentang keutamaan tauhid ini, menyupayakan kita harus mempelajari tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan itu insya Allah sudah diajarkan atau sedang diajarkan di ma'had kita. Ya, perhatikan itu, karena itu pokoknya din. Ibaratkan rumah itu pondasinya. Kekuatan yang lainnya tergantung dengan kekuatan tauhid. Nomor 13, la taqumu sa'atu ala ahli tauhid. Tidaklah bangkit hari kiamat kecuali sudah lenyap ahli tauhid, meninggal dunia. Ini musibahnya kalau sudah ahli tauhid dibunuh oleh orang. Maka akan segera datang hari kiamat. Penghisaban, segera ahli tauhid mendapatkan imbalannya, dan segera orang berbuat zalim berbuat syirik akan mendapatkan hukumannya. Maka beliau bersabda li qaulin Rasuli sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Hadza hadis riwayat Ahmad wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu. Maka beliau bersabda, tidaklah bangkit dari kiamat sehingga tidak ada di permukaan bumi orang itu mengatakan Allah Allah. Sekarang masih banyak. Sekarang sudah mulai tidak mau menyebut Allah, menyebut fulan, menyebut jin, menyebut juga manusia yang dianggap keramat. Nah, tapi masih ada orang yang menyebut Allah. Masih kita dengar azan, kita dengar qomat, kita dengar orang yang menyampaikan tin. Karena paling jeleknya zaman yaitu ketika sudah mendekati hari kiamat. Dan itu paling jeleknya manusia pada saat itu. Kemudian berikutnya Ar-Rabi'ah Asyarah, yang nomor 14. Pentingnya dakwah tauhid ini, at-tauhidu wa dinul fitrah. Tauhidnya agama, fitrahnya seseorang. Ya, artinya kalau manusia ini tidak kena pengaruh syirik, aslinya adalah tauhid. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian setelah menjadi besar, bapaknya yang keliru, ibunya yang tersat ingin menyesatkan anaknya. Fa abawahu yuhawitanihi. Dua orang tuanya yang menyuruh untuk menjadi orang Yahudi. au yunassirani atau ingin menjadikan nasrani, au yumajjisani atau ingin menjadikan majusi. Para ulama hadis menjelaskan menurut asal orang itu ketika lahir dalam keadaan Islam. Karena ini fa'abawaw yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani, bukan au yuslimanihi. Karena keislaman sudah ada. Dan juga Allah berfirman di sini, fitratallahu allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Ar-Rum ayat nomor 30. Fitratallahi allati fitrah Allah taala yang fatara an-nasa 'alaiha, yang buat manusia di atas fitrahnya. Yang mana tidak berbuat syirik, bahkan juga tidak berbuat bid'ah. Ini keadaan manusia yang awal. Tapi ketika dia umur ya agak bisa bicara, mulai orang tuanya ngasih main-mainan yang merusak dirinya. Mulai sekolah di tempat-tempat yang gurunya tidak menunjang untuk kebaikan anak kita anak. Mulai pula para asatidz yang tidak tahu din. Mulai pula lingkungan yang mengajak si dia. Dan juga dalil yang lain, bahwasanya manusia ini asalnya fitrah. Yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, inni khalaqtu ibadi khunafa'ah. Inni khalaqtu ibadi khunafa'ah. Kami ciptakan, saya ciptakan hamba kutu khunafa' khanif. Lurus fitrah. Faja'athum syaitan. Lalu datanglah syaitan, fajtalathum syaitan. Lalu disesatkan oleh syaitan. Ada hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Allah beritahu, saya ciptakan semua hamba-Ku ini dalam keadaan fitrah. Namun setelah datang syaitan, syaitan ini menggoda. Dan kita bisa menepis godaan setan itu kalau kita bertauhid. Kalau kita menjadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Dengan dasar hadis pengakuan yaitu iblis, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surat Sad 82-83 insyaAllah. Fabi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah. Ini sumpahnya iblis meyakini adanya sifat Allah, bersumpah bukan demi bapakku tetapi fabi izzatika, demi keagunganmu ya Allah. La ughwiyannahum ajmain, pasti aku akan goda semua hambamu. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas beribadah kepada Allah, yang mengikuti sunnah nabimu, kami tidak mampu. Itulah pengapesannya iblis. Pengapasannya syaitan, kalau kita sudah sering baca Al-Quran, memang maknanya mereka lari. Makanya tidak mustahil ketika orang kesurupan jin dibacakan ayat, difahami maknanya, merasa menangis dia, kepanasan, ketakutan, mati di dalamnya. Karena Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Quran itu pengobat untuk penyakit jiwa, penyakit stres yang lainnya. Banyak orang suka stres itu karena apa? Enggak membaca Al-Quran, tidak mau belajar. Orang-orang bertauhid waras otaknya, menang dia, melawan jin, melawan iblis, melawan syaitan. Karena Allah Ta'ala yang menolongnya. Inilah perlu kita fahami, kita bentengi, yaitu diri kita, hati kita dengan tauhid. Walaupun banyak orang yang mau mensihir, mau menghizib, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya. Karena itu sudah janji Allah. Terutama pada waktu tidur, jangan lupa untuk kita serahkan diri kita kepada Allah. Baca ayat kursi, apalagi baca surat Al-Baqarah. Maka menjaga dirinya untuk kena sihir maupun kena yaitu yang lainnya yang membahayakan kepada diri kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzata yaumin fi khutbatihi, pada satu hari dalam khutbahnya, ala inna rabbi amaroni. Ketahuilah sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah memerintah saya, an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ya mana saya ini disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kalian semuanya tatkala kamu ini bodoh. Ya mana Allah Ta'ala telah mengajarkan aku pada hari ini. Ini menunjukkan wajibnya orang yang alim mengajari kepada yang jahil, dan wajibnya orang jahil merasa dirinya itu tidak tahu, sehingga harus menanya dan juga harus datang kepada majlis-majlis ilmu. Kullu ma nakhaltuhu 'abdan halalun. Sesungguhnya kullu malin nakhaltuhu 'abdan halalun. Setiap harta yang aku berikan kepada hamba ini halal. Wa inni, ini tadi yang kita, wa inni khalaqtu 'ibati khunafa'a kullahum. Wa inni aw anni wa anni khalaqtu ibati khunafa kullahum. Sesungguhnya telah aku ciptakan semua hamba-Ku ini dalam keadaan hanif, yaitu namanya ikhlas murni ala fitrah. Wa innahum atathum syayatin, dalam riwayat yang lain faja'athum syaitan fajtalathum an dinihim, maka setan itu menyesatkan mereka, memalingkan mereka dari agamanya. Dan setan itu ada dua, syayatin al-insi wal jin. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin atuwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Yang demikian itu kami jadikan setiap nabi, aduan musuh syayatin al-insi wal jinni, setan-setan manusia dan jin. Jin jumlahnya banyak, belum lagi syaitan manusia jamak banyak pula. Mana syaitan al-ba'idu anil haqq, yang jauh daripada kebenaran. Dan kalau kita lihat di YouTube, di internet, isinya itu maunya dirusak akidah ini dengan lisan-lisan, dengan kebohongan mereka, berupaya dengan segala macam cara untuk merusak din. Tapi wallahu mutimmu nuri, maka Allah Ta'ala menyempurnakan jalannya sampai waktu yang Allah cabut tauhid ini. Naam. Yuhi ba'duhum ila ba'dhin, membisikkan syaitanul insi wal jin sebagian mereka atas sebagian yang lain, zukhrufal qawli, dengan kata-kata yang menarik, yang indah, tapi ghurura, menipu. Karena itu hati-hati kalau didatangi orang, siapa fulan, mau bicara apa. Kadang-kadang mereka datang bawa sihir, dan kadang-kadang membual bicaraan sehingga mengikat. Makanya para ulama sunnah ketika ditandangi oleh ahli bid'ah, kita akan mengatakan, ya imam, sa'akra'u laka hadisan. La, saya akan membacakan kamu hadis. Jangan. Wa akra'u alika ayatan. Saya, kalau begitu saya akan bacakan padamu satu ayat. Tidak boleh. Antuma takhrujani am nahnu nakhruju. Baik, kamu yang pergi dari rumah ini, apa saya yang harus pergi? Subhanallah, ulama sunnah ya ikhwan, yaitu khufat, muhaddisun. Walaupun demikian, masih takut dengan subhatnya orang-orang yang ingin memutarbalikkan dalil. Sampai para muridnya menanya, ya imam, kenapa imam tidak mau mendengarkan satu hadis, bahkan itu ayat? Apa katanya? Bukanlah ayat dan hati yang saya khawatirkan, saya sudah hafal. Tetapi yang saya khawatirkan, subhat ucapan itu kalau sudah masuk hati, susah untuk keluar. Dengan ini kita tidak boleh menuntut ilmu kepada ahli bid'ah, kepada orang-orang yang tidak jelas akidahnya, karena mereka itu memiliki kepandian menipu. Zukhrufal qawli, bahasa-bahasa menarik, tapi bahasanya Al-Quran subhanallah gamblang, jelas sekali. Dan juga berikutnya nomor 15. Maka san Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ta 13 sanatan. Beliau tinggal di kota Makkah 13 tahun. Yad'u qaumahu ilal aqidati wa khassat at-tauhid. Maka beliau menyeru kepada umatnya selama 13 tahun khusus untuk akidah. Akidah itu umum, masalah urusan ghaib, iman kita kepada Allah, malaikat, kitabnya, ya hari akhir, yaitu rasulnya, takdir yang baik maupun yang jelek. Dan di sini khususnya masalah tauhid. Oleh karena kalau kita pahami ayat-ayat yang turun pertama kali, ayat makkiyah itu ayat pendek, min kisari suwar. Tapi ayat pendek kalau kita pahami semuanya masalah akidah. Ya, surat An-Nas, surat Al-Falaq, kemudian juga yaitu surat Al-Fat, yaitu An-Nasr, ya, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, semuanya akidah. 13 tahun. Ibaratkan orang bangun pondok, pondasi itu lebih lama. Dan harus perhatikan, kalau pondasi itu enggak kuat, roboh pun bangunan itu retak. Makanya jangan sembarangan masang pondasi. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Karena kalau sudah retak, tidak tanggung jawab mereka. Maka retaknya pondasi bisa digusur, dibeldeser, hancur, semua diganti. Retaknya akidah berat. Ya, karena masalah urusan hati. Tidak mudah orang memperbaiki hati mereka. Kalau orang itu sakit, badannya diobati, terima kasih. Tapi kalau sakit hatinya, dia berbuat syirik, dinasihati, marah. Tapi orang satu itu ingin baik kepada seorang. Ini menunjukkan pentingnya akidah. Di ayat-ayat yang turun, makkiyah rata-rata membahas masalah akidah. Membahas masalah hukum setelah, yaitu Madinah, Madaniyah, ayat Madaniyah. Setiap ayat Madaniyah diakhiri dengan ayat tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu adalah hukum. Diwajibkannya siam. Kama kutiba alladzina min qablikum, diakhiri la'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang bertauhid. Kemudian juga as-sadis asara 16. At-tauhidu sababul istikhlafi fil ardi. Dengan tauhid itu menjadi sebab kemenangan, berkuasa orang bertauhid di permukaan bumi. Dan itu dibuktikan ketika beliau berdakwah tauhid 23 tahun, Yaman dikuasai, Basra dikuasai, ya, Irak dikuasai. Ya, Yordan dikuasai. Ketika dilanjutkan oleh sahabat Umar bin Khattab, masya Allah, Libya, Mesir, semuanya menjadi negara kaum muslimin dan berbahasa Arab saat itu. Kemenangan dakwah tauhid. Tapi ini sekarang dibenci. Orang-orang muslim juga membenci dakwah tauhid dengan beberapa alasan-alasan yang tidak masuk akal. Mana dalilnya kemenangan untuk orang ahli tauhid ini? Bukti nyata Rasulullah SAW hidup sendirian. Kaumnya semuanya majusi. Ahli kitab Yahudi Nasrani. Penyembah orang-orang mati. Musyrikil Arab. Beliau sendirian dakwah tauhid. Pertama difitnah, dicaci. Tapi wal akibatu lil muttaqin. Kemenangan untuk orang ahli takwa. Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Senjata utamanya dengan tauhid. Ya, bukan dengan rudal. Bukan dengan bom, tauhid. Hancur Fir'aun dan bala tentaranya. Yang dimenangkan adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dakwanya tauhid. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dihancurkan mereka karena mereka tetap bersih, yang bersikap diri. Wa qalu la tadharunna alihatakum, wala tadaruna watta wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Katanya mereka-mereka tokoh-tokohnya, tetap kamu harus menyembah patung-patung. Allah menghancurkan bukan satu meter banjir itu, tapi menggenangi gunung, mati semuanya. Yang diselamatkan Nabi Nuh dan orang bertauhid. Subhanallah, sejarah menunjukkan kemenangan dakwah tauhid. Ada pendalilnya dari surat An-Nur ayat nomor 55. Wa'atallahu alladhina amanu minkum. Maka Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu beriman bertauhid. Wa'atallahu alladhina amanu, bukan wa'atallahu alladhina asyraku. Wa'atallahu alladhina nafaku, tidak. Wa'atallahu alladhina amanu minkum. Allah menjanjikan orang-orang beriman di antara kalian, orang bertauhid. Yang nomor dua, wa'amilus salihat. Ini kunci. Dipelajari tauhid, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa katanya Allah Ta'ala? La yastakhlifannahum fil ardi. Maka akan kami beri kekuasaan orang mukmin ini. Akan kami beri kemenangan orang mukmin, dan ini dipelajari orang kufar. Bagaimana orang mukmin supaya tidak jadi permukaan bumi dihancurkan dulu. Disokoi dengan beberapa macam dunia. Dihibur dengan dunia-dunia berikutnya, permainan, supaya mereka lupa dengan tauhidnya. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi kekuasaan, menjadikan khalifah orang-orang sebelumnya karena iman. Semua para anbiya menjadi khalifah karena tauhid. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzir tadzalahum. Dan Allah akan meneguhkan din mereka, meneguhkan tauhid mereka. Yang mana Allah telah meridai dengan tauhid ini oleh mereka, kepada mereka. Summa walayub, kemudian berikutnya walayubattilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan mengganti setelah mereka khawatir, mereka takut, mereka diganti dengan keamanan, aman jiwanya. Bahkan para ulama sunnah, aman di dunia dari syubhat, walaupun banyak rintangan. Ada yang mengatakan aman di akhiratnya dari azab Allah Ta'ala. Yang benar adalah aman hatinya dunia dan akhirat. Para anbiya ya khuan, walaupun banyak memusuhi, mau dibunuh, disihir, aman hatinya. Karena Allah menjamin keamanan hati itu dengan tauhid. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yakhzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat sedih dan dari sifat khawatir. Siapa itu? Alladzina amanu, yaitu orang bertauhid. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa yang mengamalkan tauhid tersebut. Mengamalkan tauhid dengan menjauhi syirik, dan membuktikan amalan tauhid dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ini beberapa banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan pentingnya mendalami tauhid. Adapun beberapa negara yang tertindas oleh orang kufar bertahun-tahun seperti Palestina yang lainnya, karena tauhid tidak diwujudkan. Ya, dan ini janji Allah. Tidak mungkin dimungkiri. Alladzina amanu minkum. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Wa'amilus salihah. Puncanya amal salat adalah tauhid. Setelah itu salat. Apa katanya Allah Ta'ala? Ya'buduni. Ya'budunani wala yusriku nabi saya. Karena mereka itu hanya beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan ibadahnya kepadaku dengan sesuatu. Tidak minta kepada jin, tidak minta kepada malaikat, tidak minta kepada nabi, tidak berdoa kepada orang mati. Ya. Tidak berdoa kepada alam ghaib. Nah. Inilah kunci kemenangan kaum muslimin dengan tauhid. Wa'atallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, dan juga seterusnya. Fattamkinu fil ardi, maka berkuasanya orang mukmin dalam permukaan dunia ini yastalzimu wasfan sabiqan alaihi, yang mana mewajibkan memiliki sifat yang telah lewat tadi. Wa huwa ibadatullahi wahdah, yaitu hanya beribadah kepada Allah, la syarika lah, yang tidak menyekutukannya. Siapa yang ingin keberuntungan di akhirat yang selamanya, kuncinya tauhid. Dan siapa tidak bisa bertauhid, orang miskin bisa bertauhid. Karena tauhid tidak harus memiliki harta yang banyak. Orang sakit bisa berbuat tauhid. Ya, laki-laki perempuan bisa, mudah. Berbeda kita yang menjadi orang kaya raya, belum tentu dengan memiliki harta pinjam lalu kaya. Tapi orang yang bertauhid dimudahkan oleh Allah. Wa ba'da husuli tauhidi, dan setelah diraih tauhid ini, wa tahqiqi, dan dibuktikan tauhid itu dengan amal, yakunul istikhlafu wat tamakkun, baru terjadi kekuasaan diserahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, dan juga yaitu keteguhan, kemantapan, keamanan. Demikian juga terwujudnya rezeki semuanya karena tauhid. Maka Allah berfirman dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk bumi semuanya mau bertauhid, wattaqau, dan beramal saleh. Ya, al-iman wattaqwa selalu digandeng. Alladzina aman wa kanu yattaqun, iman adalah tauhid, yaitu amal hati. Wattaqwa adalah amalan, yaitu anggota badan kita yang mewujudkan tauhid. Apa katanya Allah Ta'ala? Nah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka Allah akan membukakan keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Dari langit yang berupa hujan, dari bumi yang menjadi sebab tumbuhnya yaitu tanaman-tanaman. Dan inilah keindahan dakwah tauhid yang tidak boleh kita sia-siakannya. Dan masih banyak lagi ayat. Ya, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa itu amal saleh yang didasari dengan ikhlas tauhid, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Ta'ala akan menjadikan jalan keluar dari semua kesulitannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberi rezeki yang tidak terduga. Begitulah yaitu pentingnya kita memahami, mempelajari tauhid, kita upayakan untuk kita yaitu amalkan, kemudian lebih daripada itu kita hendaknya bisa mendakwakannya. Banyak sekali tadi miskin. Ya, yang tulisannya sahir-sahir kan tadi. Musibah. Ya, tukar kabir apa tulisan sana sufa. Bagaimana cara membantah orang yang pasrah dengan takdir bahwa Allah sudah menetapkan siapa di surga dan siapa di surga? Baik, kalau kita pasrah dengan takdir, jangan makan, jangan minum, biar hidup terus. Orang itu Allah menakdirkan dengan sebab. Ditakdirkan orang hidup dengan makan. Ditakdirkan masuk surga dengan amal soleh. Ditakdirkan masuk neraka dengan amal yang jahat. Ya, ditakdirkan punya anak dengan menikah. Ditakdirkan kita punya ilmu dengan belajar. Jadi takdir hubungannya dengan amal sangat erat. Makanya beliau bukan hanya beriman dengan takdir. Beliau mengatakan ikhris ala mayan fa, bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat. Dan Allah berfirman walladzina jahatu fina. Lah, usahanya manusia, walladzina jahatu fina. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh bela agama kami, Allah menakdirkan lanahtiyanahum subulana. Ada takdir kauni wa takdir syar'i. Ya, maka kami akan tunjukkan jalannya. In ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, usaha